بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، kita telah membaca penjelasan dari Al-Syeikh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dari pernyataan Al-Mu'allif Rahimahullah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tentang pembatal Islam yang kelima, yaitu man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafara. Siapa saja yang membenci sesuatu dari syariat Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun dia mengamalkannya, maka dia dinyatakan kafir. Maka Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan terkait pembatal Islam yang kelima ini, yaitu membenci syariat Islam, membenci sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, membenci agama Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata syai'an menunjukkan suatu yang sedikit. Walaupun yang dia benci sesuatu yang mungkin dianggap kecil atau dianggap ringan dalam syariat Islam. Namun itu adalah bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan misalnya i'fa'ul lihyah, memanjangkan janggut bagi kaum pria. Maka ini jelas merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bagian dari syariat Islam yang harus dimuliakan, yang harus dihormati, dan diyakini bahwa syariat Islam ini memiliki keutamaan dan kemaslahatan yang besar. Al-Mu'allif menegaskan bahwa seorang dinyatakan telah melakukan pembatal Islam, yaitu ketika dia membenci sesuatu atau sedikit atau sebagian dari syariat Islam, walaupun dia mengamalkannya, dia tetap divonis kafir. Sebagaimana keadaan kaum munafikin. Sebagaimana kondisi kaum munafikin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka turut serta beramal, beribadah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka beramal bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Menunaikan sholat berjamaah, berpuasa di bulan Ramadan, melakukan ibadah haji dan umrah, bahkan juga ikut berjihad. Namun amalan mereka itu tidak memberi manfaat sedikitpun bagi mereka. Tidak menjadikan mereka mukminin, hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Akan tetapi amalan-amalan mereka itu justru menjadi bumerang bagi mereka. Amalan yang mereka lakukan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi mereka. Bahkan Allah memvonis mereka sebagai penghuni neraka yang paling bawah, jahannam, fi darkil asfali minan nar. Innallaha jama'al munafiqina. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Demikian Allah menyatakan bahwa Allah mengumpulkan kaum munafiqin dengan al-kafirin. Allah kumpulkan mereka semuanya dalam jahannam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membongkar kedok mereka dengan menurunkan sekian ayat tentang hakikat kaum munafiqin, menjelaskan hakikat mereka, membongkar kejelekan-kejelekan yang mereka simpan di dalam kalbu mereka. Allah bongkar, Allah singkap, hingga Allah menurunkan sebuah surat khusus membongkar kaum munafiqin, menampakkan apa yang mereka simpan di dalam jiwa mereka dari kebencian, dari berbagai penyakit yang mereka simpan di dalam jiwa mereka, penyakit nifaq, kemunafikan, wal kufur. Semua ini menunjukkan betapa bahayanya kaum munafikin. Lalu Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan, qala ammal kuffar al-asliyun. Adapun orang-orang kafir yang asli. Asli yakni mereka terlahir dalam keadaan kafir dan tumbuh besar juga jadi seorang kafir. Kuffar al-asliyun fahum minal asli yubghiduna ar-risalati wal kutuba. Mereka pada dasarnya, pada asalnya membenci risalah, yakni syariat Islam, sunnah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wal kutuba, dan juga membenci kitab-kitab. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzal Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Allah menjelaskan tentang tanggapan orang-orang kafir, kaum musyrikin, saat diajak kepada Islam, diajak kepada kitabullah, kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, disampaikan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallah, kemari kalian kepada apa yang Allah turunkan berupa syariatnya, wa ila rasul, dan kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk kalian beriman kepadanya, menyambutnya, berjalan bersama, beragama di bawah bimbingan ar-rasul alaihi salatu wasallam. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, maka jawaban mereka adalah hasbuna, cukup bagi kami apa yang telah kami dapati, cara dan metode yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Ini salah satu hujjat al-musyrikin wal-kafirin dalam menolak al-Islam, dalam menolak al-haq yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum yahtajjuna bi salafihum at-talih. Mereka berdalih, berhujjah dengan pendahulu mereka yang di atas kesesatan, di atas kebatilan, bukan di atas kebaikan dan kesolehan, bukan. Taklidul aba, mereka hanya bertaklid kepada nenek moyang. Ini alasan yang disampaikan oleh kaum musyrikin wal kuffar. Cukuplah bagi kami agama, metode, cara beragama yang telah kami wariskan dari ayah-ayah kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, maka Allah bantah mereka dengan mengatakan walaupun nenek moyang mereka itu tidak berilmu terhadap sesuatu apapun, tidak berilmu tentang sesuatu apapun dari urusan agama, dan juga mereka tidak mendapatkan hidayah, tetap saja kaum musyrikin enggan untuk masuk ke dalam Islam, menerima Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala hafidhahullah, qalu yakfina ma wajadna alaihi aba'ana minal adati wal ahkamil jahiliyah. Maka mereka, ahlul jahiliyah, al-musyrikun, al-kuffar, mengatakan cukup bagi kami apa yang kami wariskan dari nenek moyang kami berupa adat, kebiasaan, kultur, tradisi yang sudah ya turun-temurun. Itulah yang kami pegangi, itulah yang kami jaga, yang kami amalkan. Kami tidak ingin ajaran baru ini. Ini ajaran baru. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada mereka berupa tauhid wal Islam as-sahih, agama yang murni, agama yang selamat, agama yang memberikan kebahagiaan bagi mereka dunia dan akhirat, justru dikatakan, dicap sebagai sesuatu yang baru, agama baru yang mereka menolaknya. Wal ahkam al jahiliyah, dan mereka tetap berpegang dengan hukum-hukum jahiliyah. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang kafir, musyrikin, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Maka mereka menjawab, akan tetapi kami tetap mengikuti apa yang telah diwariskan kepada kami dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum, walaupun ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka, la yaqiluna syai'an, tidak mengetahui sedikit pun hal itu. Yani tidak mengetahui apa yang mereka lakukan itu benar-benar di atas keyakinan, di atas kebenaran, di atas dalil, di atas ilmu. Hanya sekedar melakukan atau hanya sekedar ikut-ikutan atau hanya mengada-ngada. Bisa jadi demikian. Akan tetapi anak keturunan mereka hanya mengikut begitu saja, bertaklid tanpa dasar ilmu. Wala yahtadun, dan juga tidak mendapatkan hidayah. Maka Allah membantah mereka dalam ayat ini dan ayat sebelumnya. Inilah kondisi al-kufar al-asliyun. Sejak awal mereka telah menolak dan membenci syariat Islam karena mereka kafir. Mereka membenci Islam, membenci sunnah. Berbeda dengan al-munafiqin. Thumma yaqulu asy-Syaikh al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Walladzina yubghiduna ma anzalallahu 'azza wa jalla 'ala fariqain. Di sini Asy-Syaikh Al-Fauzan memberikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa pihak-pihak yang membenci syariat yang Allah turunkan itu ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Yang membenci syariat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-fariqul awal, kelompok yang pertama, al-kuffar al-asliyun. Wa hadhihi maqalatuhum. Orang-orang kafir asli. Ya. Dari al-yahud wan-nasara wal-majuz wal-musyrikun dan yang lainnya dari orang-orang kafir. Maka inilah pernyataan mereka, sikap dan tanggapan mereka kepada syariat Islam. Mereka menolak, tidak mau menerimanya, mereka membencinya. Ini yang pertama. Maka jelas mereka bukan mukminin. Ya jelas al-kuffar, orang-orang kafir asliyun seperti kaum Yahud wan Nasara. Demikian pula Majus, demikian pula kaum musyrikin, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Kita nyatakan dengan tegas bahwa mereka bukan mukminin dan bukan saudara kita. Ya, bukan kaum mukminin, kaum muslimin, saudara kita, bukan. Mereka adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan musuh kaum mukminin. Al-fariqu ats-tsani, kelompok yang kedua. Alladzina yad'una al-Islam wa humul munafiqun wa qad taqaddamat maqalatuhum, yaitu orang-orang yang mengklaim Islam, menyatakan sebagai muslimin, bahkan beramal amalan-amalan Islam fi zahir, secara zahirnya. Mereka lah kaum munafikin. Dan telah berlalu pernyataan mereka atau keyakinan mereka. Yang Allah sebutkan dalam ayat. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ini sikap atau ciri dari kaum munafikin ketika diajak kepada Alkitab was sunnah. Mereka akan menghalang-halangi manusia untuk berpegang kepada Alkitab was sunnah, untuk kembali kepada Alkitab was sunnah. Mereka akan menghadang manusia untuk berpegang dengan al-haq. Ini ciri munafikin. Ya. Ciri munafikin, dan kita semuanya tidak merasa aman untuk jatuh pada sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik. Kita tidak merasa aman, kita tidak kemudian menjamin diri kita suci, bersih, selamat dari kemunafikan. Karena para sahabat saja khawatir untuk terjatuh pada kemunafikan, menjadi seorang munafik. Hingga Umar ibn Khattab meminta dengan sangat kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menyatakan ansyudukallah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum, aku meminta dengan sangat atas nama Allah kepadamu hai Hudzaifah, apakah Rasulullah sempat menyebutkan namaku dari deretan kaum munafikin? Coba perhatikan, Umar seorang sahabat yang mulia, bahkan sahabat dekat Rasul alaihi salatu wassalam, yang telah dijanjikan dengan surga, ternyata masih mengkhawatirkan dirinya termasuk kaum munafikin. Khawatir ada pada dirinya ciri-ciri, sifat dan kriteria kaum munafikin. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Ciri munafik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Fi riwayah wa idza khasama fajara. Coba kita renungi ciri-ciri kemunafikan ini. Kita renungi. Kita camkan baik-baik. Jangan sampai ada pada kita. Dan itu menjadi sifat dasar, sifat asli kita. Wal'iyadzubillah. Jika berbicara dusta, sering berdusta, cenderung untuk berdusta, tidak jujur, berbeda dengan fakta dan kenyataan, jika menyampaikan informasi hoak, penuh dengan kebohongan, penuh dengan rekayasa dan tipu muslihat, jika berjanji selalu menyelisihi dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, sudah berjanji. Berjanji di hadapan ulama, di hadapan masyayikh, akan melakukan islah. Maka muncullah bayan al-iltizam. Ya, penjelasan untuk berkomitmen di dalam melakukan pembenahan dakwah salafiyah dan melakukan upaya-upaya merajut ukhuwah di antara salafiyin. Bayan iltizam yang muqaddimahnya naudzubillah ya sangat mengerikan. Kita berlindung kepada Allah dari an-nifaq. Muqaddimah dengan menyebutkan nama Allah. Bukan perkara yang remeh, menjadikan nama Allah sebagai saksi, sebagai sesuatu yang dia tegaskan di situ. Namun dengan gampang, dengan remeh, tanpa rasa malu, tanpa rasa takut kepada Allah, dibatalkan bayan iltizam tersebut secara amaliyah. Mungkin secara lisan tidak membatalkan bayan iltizam, tapi secara amal dan praktek, bayan iltizam itu dibatalkan. Dan yang menjadi perhitungan dan ukuran adalah amal. Allah tidak melihat sekadar ucapan saja, tapi yang Allah lihat adalah amalan, praktek, realisasi. Itulah yang Allah perhatikan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh dan postur kalian, demikian pula kepada harta-harta kalian. Allah tidak menjadikan itu sebagai barometer ukuran kebaikan dan kebenaran. Akan tapi yang Allah lihat adalah al-qulub, hati-hati hamba, dan amalan-amalannya. Yang Allah perhatikan amalan, bukan sekedar ucapan, pengakuan, slogan, tapi amaliyah, pembuktian itulah yang menjadi ukuran dan patokan seorang dia benar-benar berkomitmen dengan al-haq ataukah tidak. Maka ini sifat seorang munafik, berjanji tapi selalu diingkari, dilupakan janji itu, diselisihi janji tadi, tidak ditunaikan janji itu. Dan apabila diberi amanah, khianat. Amanah itu sangat banyak bentuknya. Seorang ayah diberi beban amanah. Istri dan anak-anaknya itu adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang ibu, ummi, juga dibebankan amanah berupa anak-anaknya dan urusan rumah tangganya. Itu adalah amanah yang Allah bebankan kepada seorang ibu, seorang istri di rumah. Bagaimana dia menunaikan amanah tersebut. Demikian pula seorang mudarris, seorang ustaz. Di pundaknya ada beban amanah. Berupa at-tadris, pengajaran, pendidikan, pengontrolan kepada murid-muridnya, kepada anak didiknya. Bagaimana dia menunaikan tugas, mengajar, tugas, mengontrol, dan menasihati, serta membimbing murid-muridnya. Itu adalah amanah. Demikian pula amanah dakwah diletakkan di atas pundak para ulama dan juga diwariskan kepada para duat. Para dai memiliki amanah, bertanggung jawab dengan amanah dakwah. Bagaimana mereka harus menjaga kemurnian dakwah salafiyah, menjaga citra dakwah yang begitu indah. Hingga kita tahu bagaimana para ulama, para masyayikh kita mengingatkan, terkhusus Syekh Al-Bukhari, saat mengingatkan para asatidzah dan juga ikhwah semuanya, kita semuanya, untuk menjaga nama baik dakwah. La tusyawwihunaha, jangan kalian mencoreng citra dan nama baik dakwah yang suci ini, dakwah salafiyah, dengan ulah-ulah kalian yang rendah, yang tidak terpuji, melakukan perpecahan, melakukan tindakan-tindakan pemboikotan, pemutusan hubungan yang tidak terpuji, tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya, tidak ada alasan yang membenarkan itu. Ini akan merusak dakwah. Maka amanah bagi kita semuanya, para penanggung jawab dakwah, demikian pula tarbiyah, ada amanah yang wajib untuk kita tunaikan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga diantara ciri munafik adalah idza khasama fajara, jika bermusuhan sangat curang, sengit, melakukan tindakan-tindakan makar. Ini adalah ciri munafik. Nas'alullah assalam wal afiyah. Kalau kita bermusuhan dengan saudara kita, jangan kita curang. Harus sportif, adil. Kalau teman kita memang dia punya bukti dan dia benar, kita katakan iya, na'am. Sisi ini benar dia. Kalau kita mengkritiki dia, kita mencela dia, harus dengan hujah, dengan dalil, dengan bukti-bukti yang kuat. Jangan kita mengada-ngada, jangan kita melakukan pemalsuan, jangan kita melakukan rekayasa atau manipulasi, jangan. Ini adalah kecurangan yang sama sekali bukan sifat dan kriteria seorang mukmin yang sejati, apalagi seorang sunni salafi. Maka ini penting bagi kita semuanya untuk benar-benar mawas diri, menjadi seorang yang tanggap, tidak lalai melihat keadaan kalbunya. Karena an-nifaq ini memang masuk ke dalam kalbu seseorang yang kemudian akan nampak dan muncul melalui ucapan dan perbuatan. Sehingga bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul dan konco-konconya, teman-temannya dari munafikin, mereka melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan serta ucapan-ucapan lisan yang sangat-sangat bertentangan dengan Islam. Nah, mereka mencerca kaum mukminin, mencerca para sahabat. Itu semuanya karena kotornya hati mereka. Hati mereka dipenuhi dengan kekufuran dan kenifakan. Wal'iyadu billah. Thumma yaqulu hafizahullahu ta'ala, ammal mu'minun, adapun kaum mu'minin, fa innahum yuhibbuna ma ja'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri mereka adalah mencintai syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua syariat Islam mereka cintai, mereka senangi, mereka bersungguh-sungguh dan berupaya untuk mengamalkannya sebagai wujud cinta kepada syariat itu. Karena seorang ketika dia cinta kepada sebuah syariat yang dia tahu dan dia yakin bahwa pasti ada kemaslahatan dari syariat Islam tersebut, akan mendorong dia untuk mengamalkannya. Ya, untuk mengamalkannya. Walidzalika qala ta'ala anhum. Atas dasar itu Allah Ta'ala menjelaskan tentang keadaan kaum mukminin, bagaimana sikap dan tanggapan mereka kepada syariat Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Qala innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah ucapan kaum mukminin yang akan keluar dari lisan-lisan mereka tatkala mereka diajak dan dipanggil kepada agama Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk berhukum di antara mereka, untuk menetapkan hukum di antara mereka, hukum Allah yang kemudian ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka mereka menjawab, menyambut dengan menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Kalimat penyambutan, kalimat penerimaan dengan sepenuh hati, tanpa ada beban dan ganjalan sedikit pun, itulah qaulal mu'minin. Ucapan kaum mu'minin jika dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, jika diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasul alaihi salatu wassalam, jika dipanggil untuk berpegang dengan sunnah, mengamalkan sunnah, jawaban mereka demikian, sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Maka Allah menyatakan mereka itulah hamba-hamba yang beruntung. Qala hafizahullah yaquluna sami'na wa ata'na li'annahum yuhibbuna ma ja'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kaum mukminin menjawab dengan jawaban sami'na wa ata'na, kami dengar dan taat? Bagaimana mereka bisa menjawab dengan jawaban ini? Karena mereka mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu mencintai syariat Allah. Mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. wala yajiduna fi anfusihim harajan min hukmillahi wa hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun di dalam jiwa-jiwa mereka keberatan dari ketetapan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, fala wa rabbik, maka tidak demi Rabbmu. Ini adalah sumpah. La yu'minun, sekali-kali mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara berupa perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian tidak didapati di dalam jiwa dan hati mereka keberatan dari yang engkau tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Ay la yajiduna fi anfusihim wa qulubihim haraja, yakni tidak didapati pada hati-hati mereka dan jiwa mereka keberatan, keengganan. Fala yaktafuna bil inqiyadiz zahiri bal yanqaduna zahiran wa batinan. Maka kaum mukminin tidak hanya cukup dengan ketaatan, ketundukan secara zahir. Ini ciri kaum mukminin. Mereka tidak hanya tunduk, taat, manut secara zahir, tapi juga secara batinnya, secara batin demikian. Dan Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam kalbu. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang disimpan dan disembunyikan di balik kalbu dan jiwa seorang. Maka kaum mukminin adalah hamba-hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah zahiran wa batina. Wa yuhibbuna hukmallahi wa hukma rasulih sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Dan mereka mencintai hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan secara batin. Ini luar biasa. Ya. Secara zahir dan juga secara batin. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala ya'tariduna ala hukmillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam li'annahum ya'lamuna annahu al-haq wal 'adlu wa anna 'aqibatahu hamidah. Maka kaum mukminin yang sejati, mukminin zahiran wa batina, mereka sama sekali tidak menyanggah, tidak menentang hukum Allah dan Rasulnya, karena mereka tahu bahwa kebenaran dan keadilan itu ada pada hukum Allah. Tahu, kalau itu hukum Allah, syariat Allah, pasti benar, pasti adil dan bijaksana. Wa anna aqibatahu hamidah, dan kesudahannya adalah baik dan terpuji. Ini prinsip. Ketika kita tahu itu adalah syariat Allah, itu adalah hukum Allah, itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, jangan ragu bahwa di sana ada kebaikan. Di sana ada kemaslahatan yang besar. Sehingga apa saja syariat yang kita ketahui, contohnya ya, terkait dengan permasalahan khitanul mar'ah. Ini juga masalah fiqhiyah, tapi disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, dan itu ada dalam riwayat menyebutkan bahwa juga merupakan bagian dari sunnah, bagian dari syariat Islam, adanya al-khitan bagi al-mar'ah. Kalau itu syariat Islam, itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Karena banyak dari ulama yang menyatakan hukumnya adalah mustahab, tidak wajib. Maka kita yakin di situ ada kebaikan. Kita yakin bahwa sunnah Nabi pasti membawa kemaslahatan, membawa kebaikan. Hanya saja secara praktek mungkin yang mengamalkan syariat Islam ini salah atau keliru atau tidak tepat atau tidak hikmah, bisa jadi demikian. Namun syariat Islam, sunnah Nabi alaihi salatu wasalam pasti mengandung kebaikan, mengandung keadilan dan kebijaksanaan, mengandung efek positif, dampak positif yang besar. Ini keyakinan setiap muslim wa muslimah, terkhusus seorang sunni salafi wa salafiyah. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan syarah atau penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan pada kesempatan berikutnya biiznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.